Kolose bab 4. Tandaritan sedati lora. Paleres sareng pak adil kenur dunora. Kae mudi cek sampean jugen keagungan lora iswarga. Sampean kodu adu ak pausuk. Ben ayah sadia sambi asokor ka Allah. Adu ak jugen nyonaki kaules teja ka Allah. Supaya kaules teja eparengenah. Kasempatan sesai keangkui mebeletra. Kabar parkara rosiana almasih. Lantaran perkara genikah, kau lu semakin menikah bodoh penjara. Nyok onaki kebengeran, mi oleh kau lebih sanerang aki rosia genikah senak jernak nah. Pabijaksana dalam sampean ahubungan sarang reng oreng setak parcaje, ben kuna aki pesai setejana kesempatan. Ponapa asau se edabu aki sampean, kotu se mas seneng ateh, sarang senare ateh. Sampean kotu oning nyauti pertanyaan-pertanyaan orang. Tikikus, tare tanah sampean sarang kaula sedaja sekekasih. Notorakia kasampean sedajana parkara kaula. Tare tan peneka esto alako asarang kaula sedaja ngabdi ke pengiran. Bi kaula iotos kesampean, supaya sampean oning aka kebedak na kaula sedaja. Mi oleh sampean telepor. Tikikus bedi esarangi Onisimus. Setong orang dari kalangan nah sampean. Oringa estoh. Ben kaules daje pada taresna ka orang kerikah. Onisimus sarang Tikikus notoragia kesampian sedajana. Ketetian ekenengena kaula benikah. Aristarkus se'e penjara Apolong ben kaula. Akerem salam kesampian. Sepanika jugan Markus sepopona Barnabas. Sampian ampon ekerime kabar supaya narima Markus genika mun entar ke sampian. Jugan salam dari Isa alias Justus. Dari reng orang Yahudi seampon parcaja ka Gusti Isa. Namung sekat telo penik kasih semakin alako asareng kaula ajalana gila lakon dari Allah. Sekat telo penikah banyak ongku pertolongan naka kaula. Salam dari Epafras. Setong orang lain apole dari kalangan sampean jugan. Sedati abdina almasi jugan. Taritan peneka rosterosan husuk adoa nyoona kisampian. Nyoone pakuangku ke Allah. Supaya keyakinannya sampean epakoko. Ben supaya sampean tetia dibesa ongku. Supaya sampean sampurna atorok kada buna Allah. Kaula oning tibik cek taritan ketika Allah ko ambek pate. Kaangkui sampean sarang kaangkui rengoreng. Elau digia sarang Hierapolis. Dokter Lukas sekekase juga Demas akirim salam kesampian. Panapa aki salam kaules teja katan tretan Kristen Elaudikia. Juga ke nimfa. Sarang kajemaat sing alakoni kebaktian ecompok nah. Saampona surat paneka ebaca aki kesampian. Ehtiar aki supaya ebaca aki juga kajemaat Elaudikia. Sepeneka jugan sampian kudu mau surat seekeramakia kesampian dari Laodikia. Debu aki ke Arkipus. Pamare lalakon seeparang aki kesampian ke angkui ala dini pangeran. Salam dari kaule Paulus. Kaule tibi senoles bagian paneka. Cek kalopai, cek kaule paneka ki beda emejara. Moga-moga pangeran aperkatana sampian.